kasihiku, kau pegang masa depanku. Kami rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.